ku bersih, mengikat kedua kaki, tajamnya ujung belati, menujam di ulu hati. Sanggupkah takkan lari, walau akhirnya pasti mati. Di kepala tanpa baja, di tangan tanpa senjata. Ah, itu soal biasa yang singgah di depan mata kita. Lusuhnya kain bendera di halaman rumah kita bukan satu alasan untuk kita tinggalkan. Banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan menyerang dalam gelap. Memburu kalah aku dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Memburu kalah aku dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Setan politik kan datang mencekik, walau di masa paceklik tetap mencekik. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Menjilat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya. Maling teriak, maling sembunyi balik dinding, mengejut lari terkencing-kencing. Tikam dari belakang, lawan lengah diterjang, lalu sibuk mencari kambing hitam. Selusin kepala tak berdosa, berteriak hingga serak di dalam negeri yang congkak, lalu senang dalam tertawa. Untuk kita tinggalkan, banyaknya persoalan yang datang tak kenal kasihan menyerang dalam gelap. Memburu kalah aku dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Memburu kalah aku dengan cara main kayu, tinggalkan bekas biru lalu pergi tanpa ragu. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Menjilat, menghasut, menindas, memperkosa hak-hak sewajarnya. Maling teriak, maling dinding, pengecut lari terkencing-kencing. Tikam dari belakang, lawan lengan diterjang. Kasak kusuk mencari kambing hitam. Maling beriak maling, sembunyi balik dinding, pengecut